Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها apabila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lan tuhsuha, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat al-aman, nikmat al-rizq, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki sehari-hari kita. Berkata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian masuk di pagi hari dalam keadaan aman di tempatnya, dalam keadaan afiah, sehat walafiat pada jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan untuk sehari-harinya, ya, dia memiliki makanan di hari tersebut untuk makan siang dan makan malamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama hizat lahu dunia, seakan-akan telah dikumpulkan kepada dia semua dunia. Nikmat al-aman, nikmat as-sihah, nikmat ar-rizq, dia adalah nikmat yang azimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan harus kita syukuri. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang Quraisy agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lila fi Quraisy ila fihim lilata syitai was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka beribadah kepada Rabb hadzal bait, kepada Rabbul Ka'bah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka makan dari kelaparan mereka, telah memberikan kepada mereka keamanan dari rasa takut mereka. Setelah sebelumnya mereka diserbu, diserang pasukan gajah, Allah selamatkan mereka. Allah berikan keamanan mereka untuk rihlah bisyita'i was-saif, berikan keamanan untuk diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada mereka dari berbagai macam arah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Nikmatul aman, keamanan di rumah kita, keamanan di lingkungan kita, keamanan di negeri kita adalah nikmat azimah yang harus kita syukuri, untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bisa menggunakan nikmat tersebut, apalagi mengkufurinya, yang akan menjadi sebab datangnya azab berupa kehilangnya al-aman dari diri kita. Allah Subhanahu berfirman, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadzaqaha Allah libasal ju' libasal khauf wal ju' bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan satu negeri yang dulunya aman, satu negeri yang dulunya tentram, satu negeri yang dulunya datang kepada mereka berbagai macam nikmat dari segala arah, tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzaqah Allah libasal khauf wal ju', maka Allah pun timpakan kepada mereka ketakutan, kelaparan. Ini semua karena sebab apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Sekali lagi, nikmatul aman, nikmat keamanan, ketenteraman untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi sebab terganggunya stabilitas keamanan, stabilitas ketenteraman, ketenangan di tengah-tengah kita karena sebab perbuatan-perbuatan kita. Dan ada semua ayatul akhwat, yaitu nisa, memiliki peranan untuk mendapat, untuk menjadi sebab terjaganya ketenteraman, ketenangan di tengah-tengah kita. Kenapa demikian? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya darru 'ala rijal minan nisa." Ma taraktu ba'di fitnatan. Tidaklah setelah kewafat aku tinggalkan fitnah yang asyaddu 'ala rijal, yang paling dahsyat bagi kaum laki-laki, minan nisa, daripada fitnahnya para wanita. Kalau kita belajar atau membaca penjelasan para ulama, disebut oleh mereka di dalam hadis ini fitnah dengan nakirah, fitnatan, dan dalam siyak nafi, ma nafiyah, tidaklah aku tinggalkan setelah kewafat fitnatan nakirah fi siyakin nafi yani umum. Dan segala fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, fitnah yang paling dahsyat bagi laki-laki adalah an-nisa. Yang kedua, an-nisa dalam hadis ini muhalla bi'al. Muhalla bi'al, ada alif lamnya. Disebutkan para ulama kita, isim yang ada alif lamnya itu tufidul umum. Al termasuk tufidul umum, artinya seluruh wanita. Apakah itu istri Anda, ataukah itu putri Anda, apalagi wanita-wanita yang lain yang bukan mahram Anda. Itu adalah fitnah yang terbesar bagi diri kaum laki-laki. Khawatirillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Maka jadilah al-mu'inah li'azwajikun, jadilah al-mu'inah, pembantu kebaikan bagi suami-suami Anda untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sebaliknya, jangan Anda semua menjadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri kalian dan anak kalian fitnah bagi kalian. Fitnah yang menjauhkan dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ujian bagi suami dalam ketegarannya di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuni mu'inatan li zawzik, jadilah Anda wahai wanita muslimah pembantu suamimu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatifillah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Di antara yang harus disadari para wanita muslimah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya, wala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian para wanita merendahkan suara-suara kalian, mendayu-dayu, menggoda, sehingga menimbulkan hasrat yang jelek pada orang-orang yang fi qalbihi marad. Apabila wanita muslimat as-salafiyat, mereka menjadi orang-orang yang afifat, menjadi orang-orang yang memiliki iffah, menjaga kehormatan mereka, menjaga aurat mereka, menjaga suara mereka, maka niscaya mereka lah menjadi orang-orang yang memiliki hibah, memiliki wibawa di hadapan kaum muslimin. Tidak ada celah bagi orang-orang yang fi qalbihi marad untuk menggoda, mengganggu, sehingga tadi menyebabkan terganggunya ketentraman, ketenangan di tengah-tengah kita. Kalau para wanita muslimat menjaga aurat mereka, menjaga suara mereka, menjaga pergaulan mereka, tidak akan mungkin ada seorang yang bukan mahram menggodanya. Ya, dengan menyatakan iya, sepertinya Anda cantik karena saya melihat dari sorotan mata Anda. Na'udzubillah. Tidak akan berani seorang pedagang menyatakan, kemana aja ibu, selamnya tidak ada, dengan kalimat-kalimat godaan. Wallahi wallahi, seharusnya suami-suami mereka tidak rida. Kalau saja mereka rida mendapatkan isinya dalam keadaan demikian, maka terancam dia sebagai seorang dayus. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan Allah lihat. Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala bicara. Tidak akan Allah tazkiyah di hari kiamat nanti. Di antaranya ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dayyus, ad-dayyus alladhi yuqirru ahlahu 'ala al-ma'siyah." Ad-dayyus, seorang suami yang biarkan istri di atas perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan istrinya keluar rumah dengan menampakkan tangan, menampakkan aurat, membiarkan sebagian mukanya terlihat. Bukan hanya mata, afwan, keningnya terlihat, sebagian hidungnya terlihat. Seorang wanita, seorang suami yang cemburu kepada istrinya, tidak akan membiarkan istrinya ya bercengkrama, ngobrol sendirian, berkhulwat dengan orang lain, hatta dengan pedagang, apalagi bercanda dengannya. Seorang suami yang baik, seorang ayah, bapak yang bertanggung jawab, tidak akan rela mendengar istrinya cekak-cekik, bercanda di perjalanan, didengar oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mendengar ketawanya dia, suara lirihnya dia, suara afwan manjanya dia. Khotibillah rahiman rahimakumullahu jami'a. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Siapapun dia. Apakah itu ustaz? Apakah itu pedagang? Atau itu ikhwan biasa? Apakah itu orang awam? Semua laki-laki bisa terfitnah oleh wanita. "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Maka khatibillah rahiman wa rahimakunallah jami'a. Jadilah kita miftahul khair, miglaqus syarr. Jadilah kita semua menjadi miftahul khair, pembuka kebaikan bagi orang lain, keluarga kita, anak-anak kita. Contoh yang baik. Dan miglaqus syarr, menjadi penutup pintu-pintu kejelekan di tengah-tengah kita. Wala takunna, dan jangan antara semua menjadi miftah asyar, pembuka kejelekan, na'udzubillah min dzalik, dengan perbuatan sebagian kita, ya, gampang memperlihatkan sebagian tangannya, gampang memperdengarkan suara-suara mendayunya, gampang ngobrol di perjalanan, bercanda, ketawa-ketawa. Syekh Utsaimin rahimahullah punya fatwa khusus terkait dengan masalah ini. Dilarangnya para wanita muslimah di perjalanan bercanda kemudian sampai tertawa-tertawa menggoda yang lain. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'a, jaga nikmat ini. Jaga nikmat al-aman. Jaga nikmat ketenteraman. Jaga nikmat ketenangan. Nikmat azimah. Sehingga kita bisa tenang dalam talabul ilmi. Kita bisa tenang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa tenang mentarbiah anak kita. Dia tersibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada. Kejadian-kejadian ada yang akan disebabkan kurangnya iffah dari sebagian kita. 6. Dan yang kedua, khawatirillah rahimah wa rahimahkanallahu jami'a, menjadi mu'inah, pembantu suami, didorong untuk datang ke majelis ilmi, didorong untuk senantiasa dekat dengan majelis-majelis ilmu, didorong untuk senantiasa salat berjamaah di masjid. Kadang khawatirillah rahimah wa rahimahkanallahu jami'a, sebagian kita lalai, dengan apa tujuan dia datang kemari, apa sebab dia berpindah di negerinya dulu ke dekat ma'had untuk bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mentarbiyah anak-anaknya dengan baik. Iya, tapi ketika sudah di sini lalai, terlalaikan kembali dengan usahanya, terlalaikan kembali dengan perdagangannya, lupakan niat yang awal untuk lebih bisa sering belajar tulabul ilmi, untuk lebih bisa sering, untuk lebih bisa menjaga bersolat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin ikhwanah. Karena terlupa, maka jadilah mu'inah pembantu suami-suami anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.